masuk ke sirah atau tidak, akhi Basrum? Hah? Kita lanjutkan pelajaran sirah atau tidak? Insyaallah lanjut. Baik, barakallahu fiik. Sudah insyaakah di Papua? 20 menitan lagi, Ustaz. 20 menitan lagi ya. Nah, barakallahu fiik. Antum sehat kah? Alhamdulillah bi khair. Baik, qala muhawalatun tiharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul sirah hari ini upaya bunuh diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini judulnya. Tapi jangan cuma begitu baca judul langsung tutup kitab. Nah, ini bahaya nih. Beliau ingin menerangkan sekarang apakah ini cerita yang benar terjadi ataukah tidak. Karena ini kan salah satu cerita yang sering kali disampaikan oleh sebagian para penceramah yang membuat jamaah ya Jumat atau jamaah pengajian historis mendengarnya. Ya. Beliau mau sebelum menerangkan sahih tidaknya kisah ini, beliau sebutkan dulu riwayat kisah ini. Qala Az-Zuhri. Zuhri menyatakan fa akhbarani Urwah, telah menyampaikan kepadaku Urwah, seorang ulama tabi'in. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah bibinya Urwah. Karena Urwah adalah putra daripada sahabiah Asma bintu Abi Bakar, dan Aisyah adalah saudari kandung Asma. Anha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Wa fatara al-wahyu fataratan hatta hazina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Dan terjadi jeda wahyu yang panjang, terhentikan wahyu dengan waktu yang panjang sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Sampai di sini ini adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Jelas? Kemudian kata Zuhri, "Fima balaghana hazanan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi shawahiqil jibal." Sampai kepada kami berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih karena terhenti atau jedanya wahyu yang cukup panjang yang membuat beliau berulang kali naik turun gunung ingin bunuh diri, ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung tersebut. Ya. Fakullama awfa bidhirwatin bidhirwati jabalin likay yulqi minhu nafsahu tabadda lahu Jibril. Dan setiap kali beliau berada di puncak gunung yang di puncak gunung kemudian ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung tersebut, Jibril alaihi salam menampakkan dirinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, innaka rasulullah haqqan." Wahai Muhammad, engkau itu benar-benar utusan Allah. Fayaskunu lidzalika jashuf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi tenang, tidak jadi bunuh diri. Wa taqarra nafsuhu fayarji. Beliau pun kembali turun dari gunung dan kembali ke rumahnya. Fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghada li mithli dhalik. Kemudian apabila terjadi jeda wahyu, wahyu terhentikan sekian lama lagi setelah itu, maka beliau pun melakukan hal yang sama lagi. Setiap kali itu Jibril alaihi salam memperlihatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ya Muhammad, innaka rasulullah haqqan." Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Engkau benar-benar utusan Allah. Baik. Ini riwayatnya ya. Riwayat ini memang disebutkan dalam Sahih Bukhari, tapi bukan sebagai riwayat yang dibangun di atas syarat beliau. Ya, karena syarat Bukhari itu kan dengan sanad yang muttasil bersambung. Ya. Adapun di sini beliau menyebutkan Zuhri, Zuhri Urwah, Urwah Aisyah sampai ucapan Aisyah. Kemudian setelah itu Zuhri menyatakan sampai kepada kami cerita. Kemudian beliau pun menyebutkan cerita tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bunuh diri dengan naik ke puncak gunung, kemudian ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung tersebut. Kemudian Jibril alaihi salam menampakkan dirinya dan menyampaikan kepada Nabi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah Jalla wa'ala. Dan itu terjadi beberapa kali. Itu adalah cerita yang sampai kepada kami kepada Zuhri tanpa menyebutkan siapa yang menyampaikan berita tersebut kepada beliau. Jelas? Nah, bala ini disebut dalam ilmu mustalah balagat. Nah, qala syekh, penulis menyatakan, "Wahadihi ziyadatu laysat min kalami Aisyah radhiyallahu anha." kisah ini bukan dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, bal hiya min kalami Zuhri. Kisah ini adalah ucapannya Imam Az-Zuhri, dari ucapan Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim, seorang ulama tabi'in, wa huwa min at-tabi'in, dan beliau seorang ulama yang hidup di masa tabi'in, wa lam yudrik tilkal haditha, ulama tabi'in, dan beliau tidak mendapati kisah itu karena kisah itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan di fase Mekah. Seorang tabi'in menceritakan sesuatu yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara seorang sahabat Nabi, itu disebut dengan riwayat yang munqati'ah, riwayat yang terputus. Maka tidak dikatakan sahih, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Walam yadhkur man haddathahu bihadha minas sahabah, dan beliau tidak menyebutkan siapa dari sahabat Nabi yang menceritakan kisah itu kepada beliau. Walihada qal, oleh karenanya beliau mengatakan, fima balagana, sebagaimana yang sampai kepada kami, wa balagatu Zuhri wa ghayruha min qabilil hadithil muqati' wa huwa dhaif, dan balagatnya Imam Zuhri, riwayat yang beliau sebutkan sampai kepada kami tanpa menyebutkan sanadnya yang bersambung, itu termasuk riwayat yang terputus, dan riwayat yang terputus sanadnya itu adalah dhaif. Fala tasihhu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala sendiri yang mensyarah Sahihul Bukhari pada ucapan Az-Zuhri ini, beliau menyatakan, "Tsumma inal qa'il fima balaghana huwa Az-Zuhri." Yang berkata fima balaghana, telah sampai kepada kami kisah maksudnya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas adalah Imam Az-Zuhri, bukan ucapannya Aisyah radhiyallahu anha atau Urwah. Wa ma'nal kalam, sehingga makna riwayat tersebut, anna fi jumlati ma wasala ilaina min khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-qissah. Maka makna dari ucapan Imam Az-Zuhri yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tersebut bukan sebagai syarat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa di antara khabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kami adalah kisah upaya bunuh diri beliau di atas. Al-Hafiz Ibn Hajar mempertegaskan bahwa itu ucapan Imam Az-Zuhri, dan itu makna ucapan beliau, dan itu bukan ucapan Aisyah atau Urwah. Wa huwa min balaghati Zuhri wa laysa mausulan, dan kisah ini adalah cerita yang Imam Az-Zuhri katakan sampai kepada kami, dan kisah ini bukan melalui sanad yang bersambung. Wa qala al-Kirmani hadha huwa adh-dhahir, demikianlah yang zahir dari riwayat tersebut. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Difa'un 'anil Hadits An-Nabawi, membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada halaman 40 hingga 42, kata beliau, hadza al-'azw lil-Bukhari khata'un fahish, menyebutkan cerita ini adalah riwayat al-Imam al-Bukhari, dinisbatkan kepada riwayatan al-Imam al-Bukhari adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Dzalika li'annahu yuhim anna qissata taraddi hadhihi sahihatun 'ala syart al-Bukhari wa laysa kadhalik. Karena penisbatan kisah tersebut kepada al-Imam Sahihul Bukhari atau riwayat Bukhari mengesankan bahwa kisah tersebut adalah kisah yang sahih sesuai dengan syarat al-Imam al-Bukhari dalam periwayatan hadis. Walisa kadzalik, padahal hakikatnya tidak demikian. Naam. Al-Imam al-Bukhari menyebutkannya tanpa sanad yang bersambung sebagai judul bab, ya, atau terkadang beliau sebutkan, ya, untuk suatu makna, bukan untuk menjadikan riwayat tersebut sebagai hujjah. Dan qala wa idza arafta 'adama thubuti hadhihi ziyadah falana al-haqq an naqul, apabila engkau telah tahu bahwa ziyadah, penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ingin bunuh diri beberapa kali, ya, falana al-haqq an naqul, maka boleh kita katakan di innaha ziyadatun munkarah, ini merupakan riwayat tambahan yang mungkar, yang dhaif, yang sangat lemah. Min haithul ma'na, dari sisi makna riwayat itu saja dhaif, apalagi dari sisi sanadnya lebih jelas lagi, karena Zuhri langsung menyebutkan sampai kepada kami kisah tentang Nabi sementara beliau tabi'in tanpa menyebutkan perantara seorang sahabat, berarti sanadnya tidak bersambung. Dari sisi makna yang terkandung dalam matan riwayat tersebut saja tidak bisa diterima. Kenapa? Li'annu la yaliqu bin nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum an yuhawila qatla nafsi bitaraddi min al-jabal. Karena sungguh tak pantas, tak mungkin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah jaga, yang ma'sum, ingin berupaya bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari puncak gunung ke bawah. Ini hal yang enggak mungkin. Mahma kana dafi'u lahu ala dhalik. Apapun faktornya, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum. Jelas? Kesimpulannya bahwa kisah cerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ingin bunuh diri beberapa kali dengan naik ke puncak gunung, kemudian ketika beliau sudah berada di puncak gunung ingin menjatuhkan dirinya ke bawah, Jibril pun datang menampakkan dirinya dan menegur beliau, menyatakan innaka rasulullah ya haqqan, engkau itu benar-benar utusan Allah. Maka beliau pun membatalkannya, turun dan kembali ke turun dari gunung dan kembali ke rumahnya tersebut. Kemudian setelah terhenti wahyu kembali, beliau melakukan hal yang sama lagi. Kemudian Jibril pun kembali datang menampakkan dirinya dan menyampaikan hal yang sama sampai beberapa kali. Ini adalah kisah yang tidak sah, yang tidak sahih. Ya, karena dua alasan. Yang pertama, sanadnya tidak bersambung, mengkoti, terputus. Yang kedua, dari sisi kandungan riwayat tersebut mengandung sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Barakallahu fik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketidaktahuan dan keterbatasan ilmu, izin bertanya, bagaimana hukumnya istri meminta pisah lewat pesan WA, lalu suami membalas pesan dengan kata ya saya kabulkan, namun dengan mengancam membahayakan dirinya sendiri, apakah jatuh talak Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, ya akhi barakallahu fik. Ya, tentunya jika seorang yang bertanya ini hidup di suatu negeri yang menerapkan ilmu agama, hukum agama dalam kasus perceraian, ya, ini dikembalikan kepada mahkamah tersebut. Jelas? Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, jika daerah tersebut, negeri tersebut memang menerapkan ya hukum sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka kalau tidak, perlu diketahui bahwa penyebutan talak dengan tulisan, para ulama bahas itu dikembalikan kepada niat, ya, si pengucap. Jika emang niat dia adalah talak, maka jatuhlah talak. Adapun apa hukum seorang istri meminta cerai, ya, kepada suaminya, meminta cerai kepada suaminya, maka para ulama menyebutkan berlaku padanya 5 hukum Islam. Ya, terkadang bisa wajib apabila memang itu cara dia menyelamatkan agamanya, ya, karena mafsad yang cukup besar terhadap agama dan dunianya jika dia berada bersama suaminya. Yang kedua, terkadang bisa haram, ya, terkadang bisa makruh, terkadang bisa sunnah, dan terkadang bisa mubah. Ya, Syekh Utsaimin menyebutkan 5 hukum ini dalam hukum at-talak. Walaupun secara hukum asal talak itu sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena talak bertentangan dari tujuan utama menikah. Sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis abghadul halali ilallahi talak. Talak itu adalah halal yang paling dibenci oleh Allah. Tetapi sebagian ahli hadis menyatakan hadis ini dhaif. Nah, jelas? Adapun jika dia meminta, ini kan permasalahan individu, ya. Ini hak dia. Apabila dia meminta untuk ditalak tanpa alasan yang baik, maka tentunya ini perbuatan yang tercela. Ya. Akan tetapi kita tidak bisa menghukumi setiap wanita yang minta cerai kepada suaminya langsung salah, karena hukum talak dalam Islam itu tidak selalu tercela. Ya. Terkadang ya, mana ada wanita, ya, dia tidak mungkin bahagia lagi. Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan mungkin bisa dia rasakan lagi dalam rumah tangga dengan suaminya tersebut, ya, dan keberlanjutan pernikahan mereka itu hanya membuat mereka berdua atau salah satu di antara mereka berada di dalam keterpurukan terhadap dunia dan atau akhiratnya. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabiah datang kepada Nabi menyatakan, wahai Rasul, aku tidak mencela agama suamiku, karena suaminya juga sahabat, tapi aku tidak cinta kepadanya karena postur tubuhnya. Setiap kali aku melihat wajahnya, terkadang aku ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, aku takut dosa. Maka Nabi katakan, kalau demikian silahkan kamu minta pisah, ya, tapi kembalikan mahar yang dia berikan kepadamu, ya. Apalagi jika seorang wanita meminta cerai kepada suaminya karena suaminya tidak menjalankan konsekuensi sebagai seorang suami, ya, hak rohani, ya, atau kajas mani seorang istri, ini dikembalikan kepada hakim dan nanti difasakh, ya, ya, dan tidak harus mengembalikan mahar seperti hukumnya khulu, dikembalikan kepada hakim yang melakukan fasakh tersebut. Nah, secara umum demikian, ya, maka tulisan talak ini, ya, dilihat kepada niat orang tersebut. Kalau niat dia adalah talak, maka talak tersebut jatuh dan seorang tidak bisa membohongi Allah Jalla wa'ala. Dengan manusia dia boleh menyatakan, oh saya enggak bermaksud talak, ya, maksud saya ini dari itu, tapi kalau maksud dia adalah talak, Allah Maha tahu. Ya, dan jangan bermain-main dengan talak, ya, karena jidduhu wa jahazduhu jidd, main-mainnya jadi, seriusnya pun jadi. Wallahu ta'ala alam yusaha wal ilmu indallah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jikalau ada sebagian dari kalangan manusia yang mana ketika suatu benda atau barang yang hilang, dia memperlihatkan kepada orang yang katanya pintar. Pintar menurut orang bodoh tentunya. Yang mana orang pintar tersebut, saya tambah lagi, menurut orang yang bodoh akidah, dia salat mengaji, akan tetapi dia bisa memperkirakan di mana keberadaan yang hilang tersebut. Ustaz, jazakallahu khairan, dia dukun. Kalau ngaku tahu perkara gaib, bisa melihat barang yang hilang dengan kekuatan gaibnya, dia dukun, dukun, dukun, dukun. Walaupun dia pakai jubah, walaupun dia punya jenggot, walaupun dia pakai peci, walaupun ada selendang di atas pundaknya, walaupun dipanggil tengku, abati, syekh, alim, ustaz, pak kiai, habib, habib, kalau dia ngaku tahu perkara gaib, bisa melihat barang hilang dengan kekuatan gaibnya, dengan karamahnya, dia dukun, dukun, dukun. Kalau percaya kepada ucapannya itu, bisa membatalkan Islam kita. Kalau tidak percaya, sekedar iseng-iseng nanya doang ke dia, ya iseng-iseng, maka itu dosa besar yang membuat sholat yang kita lakukan selama 40 hari dan 40 malam tidak bernilai pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Man ataka hinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia mempercayai ramalan ucapan si dukun itu, maka sungguh dia murtad, kafir terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal salatu 40 laila. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal dan dia tidak percaya kepada ucapan mereka, tapi suka datang seperti sebagian orang sekarang nonton acara-acara dukun walaupun dipanggil ustaz, ya, tapi mengatakan, menyatakan diri bisa mengobati orang lain dari jarak jauh, bisa mengetahui perkara gaib, ya, bisa memprediksi kamu ini sebabnya adalah ini dan ini, ini dan itu. Nonton itu sama seperti orang yang datang ke dukun walaupun tidak percaya kepada ucapan dukun. Salat yang ia lakukan selama 40 hari dan 40 malam tidak bernilai pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Harus bertaubat segera kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. At-taibu minadzan kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Naam. Terputus zoomnya. Ya. Imam, di sini putus. Di sini putus. Konek, ya. Sudah cukup. Di sini belum nih, konek lama nih. Cepat biasa. Baik, silakan. pertanyaannya masih muncul. Baik, afwan teman-teman, tadi sempat putus zoomnya ya. Baik, kita masuk lagi. Masya Allah, udah hilang pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wabarakallahu fikum. Amin, walaka bimithlih. Ustaz dan kru yang bertugas. Ustaz, saat ini saya sedang KKN di salah satu desa. Di KKN tersebut berkelompok, di mana bercampur baur dengan lawan jenis. Mohon nasihatnya untuk saya, Ustaz, karena saya takut sekali terfitnah dengan lawan jenis tersebut. Masya Allah. Allah yafadhak wa yusallimak. Karena saya enak, kawan-kawan di situ juga tidak sefrekuensi dengan saya. Semacam radio aja ya. Barakallahu fik. Yang terkadang membuat saya futur, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya akhi, jangankan dalam lingkungan yang seperti itu, orang berada di Mekah dan Nabawi, Masjid Nabawi, saya bisa futur, apalagi dalam lingkungan yang seperti ini. Ya. Yeah. Takut terfitnah, berarti tinggalkan. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa wadhahallahu khairan min. Tidaklah engkau melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu demi menjaga ketakwaanmu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Wala taqrabuz zina, dan jangan sekali-kali kalian membuka pintu-pintu zina. Di antaranya adalah ini. Jika itu diwajibkan dan Anda punya cara lain agar itu tidak diwajibkan atau diberikan kepada tempat yang lebih aman, maka insyaallah taala hal itu dilakukan dan tidak mengapa insyaallah taala. Barakallahu fik. Maka nasihatnya akhi, barakallahu fik, upayakan Anda bisa meninggalkan KKN yang seperti ini, ya, meminta di tempat yang lebih aman, ya, walaupun dengan mengeluarkan uang untuk universitas tersebut demi menyelamatkan agama antum. Dan ini tidak suap insyaallah, ya, karena suap itu adalah pemberian yang dengannya yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Yang kedua, akhi barakallahu fik, banyak di masjid ketika KKN. Hah? Jangan berada di rumah yang campur baur di situ. Kemudian kalau memang pulang situ antum jaga salat, ya, jaga salat, salat tahajud, jaga zikir pagi petang, sering membaca Al-Qur'an, sedikit mendengar kajian, ya, walaupun nanti yang membuat teman-teman menilai ente ini kayaknya udah enggak normal nih anak, kok begini aja kehidupannya. Ya, biar. Biarlah orang menganggap kita gila gara-gara kita beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, daripada kita dianggap hebat oleh manusia karena kita melanggar aturan Allah Jalla wa'ala. Nah, ketahuilah dan ingatlah bahwa ketika kita mati, jangankan teman di KKN, ya, istri tercinta dan anak tercinta saja tidak akan mau ikut turun ke dalam kuburan menemani kita satu jam saja di malam pertama kita di alam barzakh, apalagi orang lain. Hanya Allah lah sebaik-baik tempat kita meminta pertolongan dan menggantungkan segala urusan kita. Nah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait memberi salam ketika masuk ke perkuburan Islam, apakah ada doa ucapan tertentu yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar dari perkuburan Islam, sebagaimana kita dianjurkan memberi salam saat masuk ke kuburan? Jazakallahu wallahu a'lam. La adri. Saya tidak tahu doa yang dianjurkan ketika mau keluar ke kuburan. Ya. Seperti ada anjuran mengucapkan assalamualaikum ahla diyar, yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun, ketika masuk ke pemakaman. Adapun ketika keluar dari pemakaman, la adri, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah gambar yang dibuat atau dilukis dari rambut sampai kakinya, tetapi pada bagian wajahnya tidak dibuat hidung, tidak dibuat mata dan alis, serta tidak ada mulut polos saja, seperti poster cara berwudu, poster tata salat dan sebagainya, lebih baik dan lebih aman ini dijauhi. Ini dijauhi, ya. Tapi jika memang tertuntut untuk melakukannya dan maslahatnya besar dengan menghilangkan wajah, insyaallah taala ini tidak mengapa. Para ulama berdalil dengan beberapa alasan. Yang pertama, mainan atau bonekanya Aisyah radhiyallahu anha disuruh oleh Nabi untuk menghilangkan mata atau memutuskan hidungnya. Yang kedua, bahwa simbol kehidupan ruh makhluk bernyawa itu adalah pada wajah. Wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu indallah. Assalamualaikum warahmatullahi ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali dalam sebuah perjalanan anak kadang membatalkan sholat berjamaah di beberapa masjid yang di dalamnya ada kuburannya, Ustaz. Pernah waktu itu anak sudah wudu, tapi setelah masuk masjid dalam ada kuburannya, anak enggak jadi sholat berjamaah di situ, Ustaz. Apa hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya? Hukumnya tidak boleh. Ya, andai kata tiada masjid di kampungnya, ya, kecuali ada kuburan, maka dia sholat di rumah. Demikian fatwa para ulama. Nam la tusallu ilal kubur. Ya, hadis Nabi SAW yang sahih. Bahkan para ulama menyatakan andai kata dia tidak tahu di situ ada kuburan kecuali setelah selesai salat, maka sebagian ulama menyatakan dia wajib mengulangi salatnya tersebut karena dia melakukan salat yang terlarang. Larangannya ya yang ia lakukan. Beda ya dengan orang yang salat menggunakan kain sutra, ya, air wudu yang gosop. Sebagian ulama menyatakan salatnya tapi dia berdosa karena larangan mencuri itu sudah dilarang sebelum ya salat maupun menjelang salat. Tapi kalau ini memang larangan salat yang ya dia melakukan salat yang dilarang oleh Rasulullah, la tusallu ilal kubur. Kecuali kuburan tersebut berada di luar masjid. Ya, di samping, di kiri, di belakang, ya, atau di depan kiblat masjid tapi di luar bangunan masjid. Kata Syekh Bimba, sekalipun di antara kuburan dengan bangunan masjid itu tiada yang memisahkan antara mereka berdua kecuali dinding masjid. Namun kalau dibuat pemisah lain yang terpisah tersendiri itu jauh lebih baik, kata Syekh Bin Baz rahimahullahu taala. Jelas? Barakallahu fiik. Tapi kalau kuburan ya memang dalam masjid ya atau bahkan di kiblat masjid, maka jangan salat. Tapi kalau di luar masjid ya, walaupun masih di halaman ya, tapi bukan di dalam masjid, walaupun menguburkan kuburan di halaman masjid tetap enggak boleh karena masjid dan kuburan tidak boleh dipertemukan. Ya, tapi di dalam masjid enggak ada kuburan, yang ada cuma di luarnya, maka ini tidak mengapa dari sisi sah, salatnya sah. Akan tetapi kalau dia mencari masjid lain lebih baik, apalagi kalau dia seorang yang terlihat sebagai orang yang berilmu, agar orang lain tidak menyangka bahwa mempertemukan kuburan dengan halaman masjid itu sesuatu yang dibenarkan. Nah, agar orang tidak memahami demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya panjang nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seorang duda punya anak laki-laki. Baik, duda punya anak laki-laki. Nah, baik. Lalu menikah dengan janda, janda, ya. Lalu menikah dengan janda yang juga punya anak perempuan. Baik. Lalu suatu waktu keduanya bercerai. Atau salah satunya meninggal, tapi tidak punya anak dari pernikahan mereka. Pertanyaannya, ada dua hal dari kejadian ini, Ustaz. Pertama, apakah halal kedua anak mereka tadi menikah karena bukan saudara kandung setelah kedua orang tuanya tadi bercerai? Jawabannya, sebelum mereka bercerai pun boleh, karena memang mereka bukan mahram, bukan seayah, bukan seibu, ya kan? Duda punya anak, ini janda punya anak, kemudian mereka berdua nikah. Anak mereka, sesama mereka, ini tidak mahram, tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh khalwat. Jelas? Dan mereka boleh nikah semasa mereka, orang tua mereka masih hidup. Apalagi kalau orang tua mereka sudah meninggal, karena bukan mahram. Kecuali ada di antara mereka yang disusu menjadi saudara susuannya. Jelas ya? Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, pertanyaannya kedua nih, pertama halalkah? Baik, yang kedua, atau sebaliknya, halalkah si duda tadi menikahi anak perempuan dari istrinya janda yang punya anak perempuan tadi, tentunya setelah mereka cerai? Jawabannya tidak boleh, karena wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kita atau ayah tiri, dengan bahasa lebih mudah, ayah tiri atau ibu tiri, itu mahram muabbad. Mahram apa? Abadi. Mahram abadi. Jelas? Terkait anak tiri juga datang larangan khusus dalam An-Nisa. ibu tiri ayah tiri juga dalam surat An-Nisa ya. Wa rabaikumul lati fi hujurikum ya. Kecuali ya, Allah kecualikan dia cerai dengan istrinya tersebut dalam keadaan dia belum dukhul, belum menyentuh itu wanita. Cerai setelah itu baru dia nikahi anaknya, maka itu boleh. Adapun kalau sudah terjadi persetubuhan maka tidak boleh. Barakallahu fik. Surah An-Nisa ayat yang lupa yang jelas awal-awal surah An-Nisa halaman ketiga toko ya ketiga lah. Nah, ketiga kurang lebih ya. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya seperti ini terpotong nih. N titik-titik tanda tanya sebagai sudah meninggal jika memang ada haknya berapa terputus ini ya. Allah alam. Pertanyaan berikut, assalamualaikum barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum jasa transfer uang? Wallahu a'lam bishawab ya. Ini pertanyaannya umum, tentunya jawabannya juga umum. Selama orang tersebut menggunakan jasa, dan ini masuk ke dalam babul ijar, dalam hal yang halal, maka dia berhak menerimanya. Oleh karena ya, potongan uang yang dilakukan oleh jasa transfer dari saldo kita ini bukan bentuk memberikan riba, karena memang kita memakai jasa mereka. Sisi ketidakbolehannya adalah kita telah membantu mereka menjalankan usaha riba tersebut jika memang lembaga tersebut adalah lembaga riba ya. Cuma karena kondisi yang darurat, kata para ulama, kita boleh menyimpan uang di bank jika tidak aman, kecuali di lembaga-lembaga tersebut. Wallahu ta'ala alam bisaw ala ilmu inallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.